Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. Untuk pertama kali, itu pun ku akui, kau begitu berarti. Rasanya ingin selalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Ingin selalu dekat-dekat diri.